Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah I'lamul Musafirin bi ba'di adab wa ahkamis safar wa ma yakhusu al-mallahin al-jawiyin. Qala al-musannifu pertanyaan yang berikutnya, yang kelima. Tayaran, ada seorang pilot yang kerjanya di Mamlakah, kerjanya di Arab Saudi, dan domisili dia adalah di Arab Saudi. Namun dia memiliki rumah di negeri yang lain, di mana ta'isu zaujatuhu, di negeri lain itulah hidupnya istrinya dan anak-anaknya, dan dia bersafar ilaihim untuk menemui keluarganya min waqtin il akhar, dari satu waktu ke waktu. Fakaifa takunu salatuhu hunaka, maka bagaimanakah cara sholat dia ketika berada di negeri tersebut? Ya, maka ini ada ya, tentu pekerja asing. Karena dia kerja di Arab Saudi, maka dia tinggal di Arab Saudi. Dia punya rumah di Arab Saudi. Namun karena dia pekerja asing di Arab Saudi, maka dia punya negeri asal, keluarganya tinggal di tempat tersebut. Maka kapankah dia musafir? Maka jawaban beliau penulis ya, musannif rahimallahu taala, al-ihtiyat, sikap hati-hati adalah tidak mengambil rukhsah safar baik ketika di Arab Saudi ataupun ketika di negerinya. Sehingga statusnya seakan-akan dia punya dua tempat tinggal. Dan pada saat itu kami katakan kepadanya, maka Anda tidak boleh mengambil keringanan safar baik fi maqari amalika, di tempat kerja Anda, tidak pula fi maqarin sakana ahluka, di tempat domisili anak dan istrimu atau keluargamu. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah dia boleh mengqasar sholat ketika dia intiqal dalam kondisi berpindah atau bepergian di antara keduanya, di antara Arab Saudi dan negeri tempat istrinya. Kalau ketika dalam proses perjalanan, apakah dia musafir? Karena tadi dia bukan musafir di Arab Saudi, bukan musafir di negerinya, bukan musafir. Ini. Atau contoh aplikatifnya, ini pekerja TKI, tinggal di Arab Saudi. Maka beliau katakan ketika di Arab Saudi itu bukan musafir, ketika di Indonesia bukan musafir. Maka ditanyakan, gimana kalau pas tengah-tengah? Ketika dari Indonesia ke Arab Saudi atau ke Arab Saudi ke Indonesia, apakah musafir? Wa madza law arada al-ihram, dan apa yang harus dia lakukan ketika dia ingin ihram untuk umrah atau haji? Maka dari manakah dia yunsyi'u memulai ihramnya? Jawabannya, adapun ketika dia dalam kondisi berpindah di antara dua tempat domisilinya, maka tidak diragukan bahasanya itu adalah safar. Maka boleh baginya untuk yatarakhas, mengambil kemudahan bi rukhsi safar berupa berbagai macam kemudahan karena safar. Wa idza qadima ila baladi, ketika dia tiba ke negerinya, fi siyam au fil baladil akhar alladhi hukmul watan, saat berpuasa atau dia tiba di negeri yang lain yang itu lahu hukmul watan, teranggap tempat domisilinya, dan ketika dia tiba dalam keadaan muftir, dalam keadaan tidak berpuasa karena musafir, maka dia boleh melanjutkan bukanya. Karena pendapat yang lebih kuat bahasanya seseorang idza kana musafiran, jika dia musafir, wa muftiran, dan dalam keadaan tidak berpuasa, lalu dia tiba ke negerinya, maka dia tidak punya kewajiban imsak. Dia tidak punya kewajiban imsak, menahan diri dari makan dan minum dan berbagai macam pembatal puasa. Oleh karena itu, ketika dia tiba di negerinya, dari safar dan saat safar dia dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan tidak berpuasa, maka saat tiba di negerinya dia boleh ayakul untuk makan dan minum di sisa hari tersebut. Adapun binisbali ihramihi, adapun berkaitan dengan ihramnya untuk haji atau umrah, maka kaidahnya gampang. Jika dia melewati mikot dan dia mau berihram, maka tidak boleh tidak dia harus pasang niat ihram. Selesai. Maka kalau itu tidak masalah ihram, tidak ada masalah. Ya, maka kita jumpai di sini ada orang yang bukan musafir di dua negeri. Contohnya tadi dicontohkan, kalau pakai bahasa kita, orang yang aslinya orang Indonesia jadi TKI di Saudi. Dia kerja di sana bertahun-tahun, boleh jadi ikut kerja di proses perluasan Masjidil Haram atau kemudian pekerjaan yang lain. Maka selama di Saudi, karena di Saudi boleh jadi ada yang 5 tahun, 10 tahun, dia punya rumah di sana, punya kontrakan. Dia punya rumah, punya syukoh, syukoh itu apartemen. Maka dia bahkan punya atau minimal kontrak. Maka ketika di Arab Saudi dia bukan musafir, tidak boleh dia qasar sholat, karena itu seperti rumahnya sendiri. Dan ketika dia pulang, nemui anak dan istrinya yang di Indonesia, maka ketika di Indonesia di daerahnya jika dia juga bukan musafir. Dia musafir cuma ketika di perjalanan Arab Saudi ke Indonesia atau Indonesia ke Arab Saudi, nah itu musafir. Dia bisa mengqasar sholat, dia kemudian menjamak karena safar atau tidak berpuasa karena safar. Maka ada orang yang keadaannya semacam itu. Maka ada orang Jogja kerjanya di Jakarta. Maka di Jakarta dia bukan musafir, di Jogja bukan musafir. Orang bilang PJKA, pulang Jumat, kembali Ahad. Maka anggota PJKA ini, ketika di Jakarta dia bukan musafir. Ketika di Jogja juga, dia juga bukan musafir. Dia musafir ketika di jalan. Ketika dari Jakarta mau ke Jogja dia musafir. Ketika dia safar dari Jogja ke Jakarta, maka dia musafir. Di sana bukan musafir, di sini bukan musafir. Kemudian tadi poin yang lain yang beliau sampaikan, ketika ada orang safar dan ketika safar dia memilih untuk berbuka, kemudian dia tiba di rumahnya, yang tentu pada saat pertama kali tiba dia dalam keadaan masih sebagaimana keadaan saat safar, yaitu dalam kondisi berbuka. Maka apakah dia punya kewajiban imsak? Imsak di situ artinya tidak boleh makan dan minum sampai dia misalnya tiba siang hari, ini jam 1 tiba. Apakah dia wajib imsak sejak jam 1 sampai maghrib ataukah boleh makan? Mungkin ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia berbuka karena udzur dan ini udzurnya hilang. Maka tidak boleh baginya berbuka. Maka tidak boleh baginya makan dan minum karena dia tadi boleh makan dan minum karena udzurnya itu udzur safar. Dan sekarang udzur safarnya itu hilang. Maka dia tidak lagi punya hak untuk makan dan minum. Dia punya kewajiban yang disebut dengan imsak, menahan diri dari makan dan minum meskipun itu tidak teranggap puasa. Jam 1 sampai maghrib dia tidak boleh makan dan minum. Apakah itu tergolong puasa? Tidak, itu tidak puasa. Hari tersebut tetap wajib diqadha di hari yang lain. Namun dia punya kewajiban untuk menghormati waktu dengan tidak makan dan minum dari jam 1 tadi sampai maghrib. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat ini tidak dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, yang beliau pilih pendapat yang beliau lebih kuatkan. Kalau pendapat pertama ini semisal dianut oleh Syaikhul Al-Fauzan di Mulakhas Al-Fiqhi, maka begitu sampai di kampungnya dia tidak boleh makan dan minum, wajib imsak. Dan kalau pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua yang mengatakan kalau dia tidak boleh, dia bebas dan boleh makan dan minum. Sampai di rumahnya dia boleh makan dan minum asalkan tidak di tempat terbuka. Namun di dalam rumah dia boleh makan dan minum. Ya, maka berkenaan dengan masalah ini, kaidah yang dianut oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini, beliau membedakan antaranya antara hilang uzur dan datangnya kewajiban. Beliau membedakan antara hilangnya uzur dan datangnya kewajiban. Kalau hilang uzur, maka tetap boleh makan dan minum. Hilang uzur, contohnya tadi, musafir telah sampai tempat tujuan, telah sampai ke rumahnya, maka itu hilang uzur, boleh makan dan minum. Wanita haid, yang haidnya suci, yang haidnya berhenti, dia haid berhenti jam 10. Jam 10 pagi, darah berhenti. Maka ini hilang uzur. Menurut satu pendapat, dia tidak boleh makan dan minum. Karena uzurnya telah hilang. Dan kalau saya Ibnu Utsaimin, hilang uzur, tetap boleh makan dan minum. Kemudian berakhirnya nifas. Sembuh dari sakit, itu hilang uzur. Ada orang yang sakit sehingga dia batal puasa, tidak berpuasa. Kemudian badannya itu terasa fresh. Jam 10 pagi. Menurut satu pendapat dia tidak boleh makan dan minum. Karena uzurnya telah hilang. Namun kalau saya menurut Thaimin, uzur hilang, boleh makan dan minum. Karena ini babnya adalah bab hilangnya uzur. Kemudian yang kedua datangnya kewajiban. Datangnya kewajiban. Kalau itu datangnya kewajiban, maka wajib imsak. Maka itu wajib imsak. Anak kecil yang ihtilam, yang mimpi basah, maka artinya dia menjadi baligh. Dia menjadi baligh. Dia mimpi basahnya jam 1 siang. Maka dia terkena kewajiban puasa. Datang kepadanya kewajiban untuk berpuasa. Wajib imsak sampai maghrib tiba. Orang kafir yang masuk Islam, dia masuk Islam jam 10 pagi di bulan Ramadan. Maka dia wajib imsak sampai maghrib tiba. Karena dia adalah orang yang menerima kewajiban di tengah-tengah waktu berpuasa. Maka dia wajib untuk imsak, meskipun itu tidak teranggap. Itu imsak dia pada hari tersebut tidak teranggap puasa, namun dia punya kewajiban tersebut. Itu kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini, membedakan antara hilang uzur dan datangnya kewajiban. Sebagian ulama tidak membedakan hal tersebut, dua-duanya sama, wajib imsak. Kemudian berikutnya, hal tayron, apakah berputar-putar tayron menggunakan pesawat terbang atau terbang haula Jeddah, di sekeliling Jeddah, litadrib dalam rangka latihan, teranggap safar, sehingga boleh mengqasar sholat dan meninggalkan sholat Jumat karenanya. Ilman, menimbang bahasanya kami terbang selama kurang lebih 6 jam sampai 8 jam terus menerus. Biharokatin da'iriyatin, dengan gerakan lingkaran, dengan membuat lingkaran di udara atau dengan gerakan perputar lingkaran di sekeliling kota Jeddah. Mereka muter-muter membuat lingkaran di sekeliling kota jeda 6-8 jam. Bolehkah itu jadi alasan untuk tidak sholat Jumat? Bolehkah itu jadi alasan untuk mengqasar sholat? Maka mereka-mereka al-mutadaribun, para pilot yang sedang latihan, meskipun mereka bakau berada selama 6 jam atau lebih di atas udara, maka selama mereka cuma di atas udara jeda, maka mereka tidak teranggap musafir. Karena mereka orang jeda. Orang jeda muter-muter di atas kota jeda. Maka meskipun berjam-jam tidak teranggap musafir. Kenapa? Mengingat kaedah para ulama yang bunyinya innal hawa tabi'un lil qarar. Sehingga udara itu mengikuti bawah. Udara itu mengikuti bawah. Maka siapa yang punya bawah, maka dia yang punya udaranya. Maka tetangganya tidak boleh bikin bangunan menjorok ke, bikin bangunan 5 lantai, kemudian lantai ke-6, kemudian menjorok ke tetangganya, tidak boleh. Kenapa? Al-hawa tapi undil qarar. Udara itu mengikuti tanah. Siapa yang punya tanah, maka dia punya udara. Maka demikian juga kaidah ini berkaitan dengan kepemilikan, demikian juga berkaitan dengan masalah musafir. Ya, kalau maka siapa maka udara jeda itu sama dengan jeda. Kalau orang jeda berarti berada di jeda, berarti tidak safar. Maka jika udara itu mengikuti koram, mengikuti tanah, maka maknanya orang yang berada di atas satu kota teranggap seakan-akan dia di tanah. Wa in kana fil jawi, meskipun dia realitanya di udara. Adapun jika mereka menjauh dari kota Jeddah, nah itulah yang baru dianggap musafir. Kalau terbangnya kemudian meninggal jauh meninggalkan kota dia domisili, baru teranggap musafir. Adapun terkait dengan keberadaan mereka di udara sampai 6 jam, fala iskala, maka itu tidak masalah jika itu terjadi sejak awal pagi. Ya, dia terbang sejak jam 6 pagi, ya enggak ada masalah. Safa yatim adzuhru, maka akan datang pada mereka waktu zuhur ketika mereka berada di atas udara. Akan tapi memungkinkan bagi mereka untuk menjamak zuhur dengan asar, jamak takhir tanpa qasar. Lian al-jama, karena jama itu babnya bab yang luas, longgar. Ya, kalau kata Syaikh Nuzaimin, qasar tidak boleh. Orang tadi, pilot tadi, tidak boleh qasar. Meskipun 6-8 jam. Bagaimana kalau 6-8 jam? Dari jam 8 sampai tambah 6 jam sampai 8 jam. Maka solusinya adalah jama. Anggap saja 8 jam dari jam 8 pagi, maka dia bisa jamak takhir dengan asar, namun jamak tanpa qasar karena bukan musafir. Karena jamak itu belum tentu qasar, dan qasar itu juga belum tentu jamak. Kalau qasar sebabnya itu tunggal safar. Kalau bukan safar tidak punya hak qasar. Namun kalau jamak itu sebabnya itu banyak, sebabnya itu longgar. Yang intinya adalah jika dalam kondisi sulit untuk sholat di waktunya masing-masing, repot atau sulit untuk sholat di waktunya masing-masing, boleh jamak. Kaidahnya demikian, kaidah jamak. Sehingga ini longgar. Alasan kaidah ini, siapa yang kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing maka boleh jamak, alasannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menjamak zuhur dan asar maghrib dengan isya di Madinah, min ghairi khaufin, bukan karena peperangan, bukan pula karena hujan. Hakata demikian diatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faqila lahu, maka ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, ma arada ila dalik, apa yang Nabi inginkan dengan hal itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas mengatakan, arada alla yuharija ummatahu. Nabi ingin untuk tidak mempersulit umatnya. Diatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab menjamak dua sholat fil hadar ketika tidak dalam kondisi safar. Famatakana fi sholati, maka jika sholat fi waktiha di waktunya masing-masing itu harajun, sulit, repot, maka boleh bagi seorang untuk menjamak. Jamak apa yang boleh dilakukan? Boleh jadi jamak takdim, boleh jadi jamak takhir, tergantung ma tayassara lahu, mana yang mudah, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih mudah. Kalau lebih mudah jamak takdim, jamak takdim. Jika lebih mudah jamak takhir, maka jamak takhir. Adapun berkaitan dengan hari Jumat, maka jika dia berada di atas udara kota Jeddah, maka wajib turun li sholatil Jum'ah, untuk sholat Jum'at. Ya, maka berkaitan dengan hadis riwayat Muslim yang tadi dikutip oleh penulis rahimallahu ta'ala, ya, maka yang benar hadis ini tidak boleh jadi dalil jamak tanpa sebab. Ya, meskipun Nabi melakukan jamak tadi tanpa sebab. Namun yang jadi tolak ukur hukum adalah perkataan Ibnu Abbas menjelaskan maksud Nabi. Namun yang jadi tolak ukur adalah maksud Nabi. Yang kita ketahui berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas, itu arada alla yuharija ummatahu. Ini yang jadi patokan. Ini yang jadi tolak ukur, bukan jama'a baina dhuhri wal asri wa baina al maghrib wal isya fil madinah min ghairi khaufin wala matarin, ay min ghairi udhrin, min ghairi sababin. Maka yang jadi parameter untuk yang jadi tolak ukur untuk membuat kesimpulan itu bukan perbuatan Nabi yang jamak tanpa sebab, namun yang jadi patokan adalah maksud Nabi dari hal tersebut. Yang maksud ini kita ketahui dan kita dapatkan dari penjelasan Ibnu Abbas. Maka tidak boleh dari hadis ini orang jamak tanpa sebab, karena itu tidak mengikuti maksud Nabi. Namun yang benar kesimpulannya adalah dari arada ala yuharija ummatahu, maka kesimpulannya adalah tadi, manakala seorang itu kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing dan itu sholat yang bisa dijamak, maka boleh jamak. Boleh jadi sebabnya karena tadi latihan saat terbang, latihan mengemudi pesawat terbang, atau karena yang lainnya. Boleh jadi karena kemacetan akut di tol di Jakarta, nah, atau sebab yang lain. Yang jelas dia repot untuk dan tidak memungkinkan untuk sholat di waktunya masing-masing. Kemudian apa hukum wanita safar tanpa mahram karena profesi dia, pekerjaan dia mengharuskan demikian? Jawaban beliau, hukumnya haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusafirul mar'atu ila ma'adhi mahramin, perempuan tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Diatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hatta walau meskipun pekerjaannya menuntut hal tersebut. Wa alaihi naqul, dan berdasarkan hal tersebut kami katakan, jika wanita tersebut tidak menjumpai mahram, fala tusafir, maka dia tidak boleh safar. Kemudian ahkamun fit toharah, sejumlah hukum berkenaan dengan toharah, terutama berkaitan dengan kasus para musafir. Ada pertanyaan, toilet ta'irah, hamamat toilet ta'irah yang ada di pesawat terbang adalah dayiqatun, sempit. Dan toilet tersebut dalam sebagian keadaan ardiyatuha, lantainya, dan dindingnya itu najis dengan najis yang jelas. Wa fi halati dukhul, dan ketika aku mau masuk, ya, aku mau masuk ke dalam toilet tersebut lil wudu, untuk berwudu karena ada air di situ. Ya, di toilet pesantren ada air. Maka mau aku mau berwudu dengan air yang ada di situ, aku ragu-ragu. Jangan-jangan pakaianku tanah jasad jadi najis karena bersentuhan dengan dinding yang bernajis, atau karena bersentuhan dengan lantai yang najis. Akhirnya aku tetap sholat, dan ketika aku sampai ke negeri yang menjadi tujuan safarku, maka aku ganti pakaianku dan kemudian aku ulangi sholat tersebut setelah berakhirnya waktunya. Nah, apa yang dilakukan oleh penanya ini itu diistilahkan dengan as-salatu li hurmatil waqti. Apa yang dilakukan oleh penanya ini disebut as-salatu li hurmatil waqti, dan ini adalah pendapat sebagian fuqaha, pendapat sebagian ulama fikih. Kalau seorang itu kondisinya tidak memenuhi syarat sah salat, berkaitan dengan menghadap kiblat, tetap berkaitan dengan bersih dari najis, maka dia sholat dengan keadaannya tersebut, dan statusnya namanya sholatnya sholat li hurmatil waqti. Dan sholat li hurmatil waqti ini wajib nanti diqadha. Setelah nanti dia tiba di tempat yang memungkinkan untuk bersih dari najis secara sempurna, menghadap kiblat secara sempurna, nah nanti dia qadha. Namun tetap sholat. Sholatnya namanya sholat li hurmatil waqti. Dan sholat tersebut yang dimaksudkan seperti itu. Maka musafir dalam keadaan pakainya najis, tidak mungkin ganti, maka dia tetap sholat. Sholatnya sholat li hurmatil waqti. Dan ingat, sholat li hurmatil waqti itu tetap diqadha. Dan setelah tiba, dia qadha. Namun yang benar, tidak ada sholat li hurmatil waqti. Yang benar tidak ada salat li hurmatil waqti. Yang berlaku adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kalau mau maksimalnya kemampuannya demikian, pakaiannya najis, ya sudah. Ini, itu sudah mujizik, itu sudah cukup, sudah sah, tidak perlu diulangi. Ya, maka jawabannya yang pertama, la buddha tidak boleh tidak. Kita harus yakin bahasanya tembok toilet memang najis. Kemudian yang kedua, jika kita yakin hal itu, maka perhatikan kaedah dalam masalah najis. Kaedahnya, maka pakaian itu tidaklah najis dengan semata-mata bersentuhan dengan najis, kecuali jika kainnya basah. Maka najis di dinding itu bisa dipastikan najis yang kering. Maka ketika ada dinding yang najis dan itu najisnya kering, ketemu kain yang kering, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, karena tidak pindah. Karena kering ketemu kering, tidak pindah. Tidak ada yang nempel di kain tadi. Ini kaidah dalam masalah najis. Najis kering bertemu dengan benda kering, maka benda keringnya tidak najis. Ini kaidah dalam masalah najis. Najis kering bertemu dengan benda kering tidak najis. Boleh jadi kain, boleh jadi yang lainnya. Baru kemudian tergolong najis manakala salah satunya basah. Nah, ini najisnya najis basah ketemu kain kering. Tentu ada yang nempel. Maka kainnya najis. Atau najisnya kering, kainnya basah. Maka ada yang nempel. Tapi kalau kering dengan kering, maka tidak ada yang nempel. maka tidak ya, maka tidak najis. Nah, maka ya, kalau najis ditembak itu kering, kemudian bersentuhan dengan kain yang kering, maka tidaklah najis kecuali jika kainnya basah atau temboknya itu basah. Temboknya basah, najisnya basah. Artinya ta'alaqa najasa atau bithaub, ada yang menempel, ada najis yang menempel bithaub di kain. Nah, jika kita yakin hal tersebut, ada yang nempel di kain, karena kainnya kering namun ini basah, maka wajib dalam kondisi ini menghilangkan materi najisnya dari kain tersebut dengan membasuh al-buka'ah bagian al-murad yang ingin untuk dibersihkan. Maka untuk membersihkan najis itu tidak berarti tidak harus satu kain itu dibersihkan semua. Kalau celana itu kena najis, itu bukan berarti ya, dicuci semua kain tersebut, celana tersebut. Baju yang kena najis itu kalau cuma untuk sahnya sholat, untuk menghilangkan najis, tidak kemudian semua baju harus dilondri, harus dicuci. Ya. Atau sarung yang kena najis, tidak berarti kemudian satu sarung itu harus dicuci semua. Cukup dicuci, dibersihkan bagian yang kena najis. Kalau misal bagian yang kena najis itu ini, ya, lengan baju, di sini ada ketempelan najis, ya cuma ini saja yang perlu kemudian dicuci, maka kita lepas hem, kemudian ini dibasahi, kemudian dikucek-kucek, terus kemudian kalau terasa masih belum ini, maka kasih air lagi, kemudian dikucek-kucek lagi, sampai yakin bersih, kemudian selesai. Dan tidak masalah dipakai untuk sholat, dan tetap dipakai. Tetap dipakai, sini cuma basah, beberapa lingkaran yang agak besar ini, dipakai tidak masalah, untuk sholat tidak masalah. Namun ini repot karena pikiran sebagian orang, orang awam, oh kalau ini hemnya kena najis, wah dikira ini harus dicopot semua, harus dicuci semua. Padahal tidak demikian. Ketika hem ini kena najis ya, cuma bagian yang kena najis saja, asalkan tidak semua kena najis semua. Kalau kena najis cuma lengan baju, lengan hem ya, ini saja yang di kasih air, dikucek-kucek, kasih air, dikucek-kucek, sampai kira-kira najisnya itu hilang. Namun seandainya, idalam yatamakan tidak memungkinkan untuk menghilangkan materi najis, dan tidak menjumpai pakaian yang suci, maka dia tetap sholat dengan kain yang najis. Dan wala i'adata alaihi, dan tidak perlu diulangi. Tidak sebagaimana konsep sholat lihurmatil waktu tadi. Sudah cukup dengan itu. Ini sholat sah. Bukan sholat lihurmatil waktu. Ini adalah sholat yang sah berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jadi maksimal kemampuan yang ada. Maka ini sholat sah, bukan sholat lihurmatil waktu. Nah, ini adalah sholat yang memang tulen sah. Ya, kemudian aku masuk ke toilet di pesawat terbang untuk buang hajat. Ya, tentu buang hajat di pesawat terbang cuma bisa kencing saja. Fatasaqata syai'un, lalu ada sesuatu yang jatuh dari air kencing ke kainku. Lalu kemudian ku percikan sedikit air di tempat yang kena najis. Wadalaktuhu, kemudian ku gosok-gosok. Hal hadza yakfi? Apakah ini cukup untuk membersihkan kain yang terkena najis? Perlu diketahui bahasanya, aku kemudian berwudu dan sholat, lalu apa hukum sholatku? Maka jawabannya, kalau cara membersihkan najis yang dikain dengan cara semacam itu tadi, cuma apa? Dipercikan, terus digosok-gosok. Dah. Hadalah yakfi, tentu ini tidak cukup untuk membersihkan najis yang ada di kain. Karena untuk membersihkan dari najis kencing, air kencing, tidak boleh tidak harus min ruslin, guyur, diguyur air, wa asrin, dan diperas. Dikucek-kucek kemudian diperas. Guyur air lagi, kucek-kucek, peras. Wabadul ulama, dan sebagian ulama berpendapat tidak boleh tidak, min ghuslihi, harus dibasuh, diguyuri air sebanyak sab'a marrat, 7 kali. Dan ini madhab Hanabila. Dan ini madhab Hanabila. Madhab Hanabila, semua najis itu harus 7 kali. Dicuci harus minimal 7 kali. Qiyas dengan masalah kasusnya anjing. Ini madhab resmi Hanabila. Maka mau itu kemudian kencing atau itu berak atau apa, makanya itu harus ada guyuran sampai 7 kali. Ya, namun wadzahir, namun yang lebih tepat, ya, 3 kali saja sudah cukup insyaAllah. Namun kalau cuma semata-mata rosh, semata-mata diperciki, maka itu belum manfaat. Terus bagaimana kasus yang sudah terjadi dan terlanjur terjadi, lalu tadi kayaknya dipakai untuk sholat. Amama madha, adapun kasus yang telah berlalu, wasolafi, kemudian sholat dengan menggunakan kain yang tidak bersih seperti itu tadi, karena cuma diperciki, kemudian habis itu kemudian cuma digosok-gosok, habis sudah selesai, fa'inna ma'fun anhu, maka ini mudah-mudahan adalah kesalahan yang dimaafkan, karena si penanya atau pelaku adalah orang yang tidak mengerti hukum. Dan Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la ta'khidna inna sina wa akhto'na. Wahai Rabb kami, sesungguhnya janganlah engkau hukum kami jika kami melakukan satu hal yang keliru karena lupa atau karena tidak sengaja. Dan jahil itu tidak sengaja. Maka jahil yang ma'fu adalah jahil yang tidak sengaja. Nah, artinya dia ya, bukan karena orang yang ceroboh tidak mau bertanya. Karena jahil itu termasuk dalam akhto'na, keliru tidak sengaja. Nah, kalau dia bersengaja untuk jahil, nah ini ya, bersengaja untuk tidak tahu, maka dia bukan akhto'na. Dia memang enggak mau belajar, enggak mau bertanya. Nih, bahkan ngeyel kalau diberitahu. Nah, maka tentu tidak termasuk akhto'na, kesalahan tidak sengaja. Dan sisi pendalilan dari ayat ini, itu kalau cuma dilihat ayatnya maka kurang lengkap, ya, karena itu cuma doa. Boleh jadi Allah kabulkan, boleh jadi tidak Allah kabulkan. Maka sisi pendalilannya adalah menimbang hadis Allah merespon doa ini dengan mengatakan qad fa'altu, aku kabulkan. Demikian hadisnya ada dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radallahu anhuma. Kemudian apa itu istimar? Apakah sah istimar dengan tisu yang ada di pesawat? Padahal di pesawat itu ada air. Dan apa yang lebih sempurna dalam toharah? Pakai air ataukah pakai istimar dengan tisu? Maka istimar adalah membersihkan jalan depan atau jalan belakang dari najis, kencing ataupun berak dengan menggunakan batu atau benda pengganti batu. Dan termasuk benda pengganti batu adalah manadil, tisu. Makna asal, manadil jamak dari mindil, makna asalnya adalah sapu tangan. Nah, namun ini adalah singkatan saja, ya, mindil waroki lengkapnya. Tisu itu mindil waroki atau manadil warokiyah, itu tisu. Namun, ya, karena sapu tangan yang asli itu malah sudah tidak ada, maka jadilah kemudian mindil itu malah tisu itu sendiri. Akan tapi disyaratkan ke dalam istitmar tidak boleh kurang dari 3 usapan. 3 kali minimal 3 usapan. Jika belum suci maka harus ditambahi dan dianjurkan ditambahi sampai bilangan ditambahi dengan bilangan yang genap 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dengan bilangan ganjil maksud saya 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka minimal maka tidak boleh kurang dari 3 usapan. Maka minimal adalah 3 usapan. Ya, boleh jadi kita ngambil tisu langsung 3 lembar. Kemudian ditata kemudian sedemikian rupa, kemudian nanti ada sisi sini untuk kemudian ngusap, kemudian habis itu sisi ini, kemudian habis itu sisi yang lain, sehingga ada 3 sisi, maka 3 lembar tisu tadi untuk 3 kali usapan. Tidak harus di sini 3 di sini tidak harus 3 kali ngambil tisu. Boleh jadi 1 kali ngambil tisu, namun itu dipakai untuk 3 usapan, maka itu sudah mencukupi. Maka ini syarat berkaitan dengan istitmar, minimal 3 kali, kemudian syarat yang lain, tidaklah benda yang dipakai untuk istitmar adalah benda yang dilarang untuk digunakan istitmar. Contohnya adalah raud, ya, kotoran, ya, kotoran binatang, atau tulang, wamalahurmaton, dan benda-benda yang punya kehormatan, artinya punya nilai manfaat yang lainnya. Contohnya makanan, misalnya roti yang keras. Kalau di sini mungkin jarang, kalau di sana roti keras banyak. Dan itu memang paketnya memang caranya makannya demikian. Keras, kemudian campur air dan semacam itu. Wanawi dan semacam itu. Untuk benda-benda yang bisa punya manfaat yang lain, maka tidak boleh. Misalnya kalau kertas itu kertas yang masih polos, maka tidak boleh dipakai untuk tisu. Ya, ada kemanfaatan yang lain yang lebih penting untuk nulis. Kalau kemudian boleh jadi itu sudah satu sisinya sudah penuh, dan secara umum ini sudah jadi sampah kertas, dan bisa dimanfaatkan sebaliknya, maka tidak apa-apa. Dan selama ada pemanfaatan yang lebih baik daripada untuk membersihkan najis, maka tidak boleh dipakai untuk alat istitmar. Yang dalam bahasa para fuqaha dengan sebutan malahu hurmah. Benda yang punya kehormatan. Maksudnya punya kemanfaatan yang lain selain untuk kemudian istinja, selain untuk membersihkan najis. Dan boleh istitmar meskipun ada air ataupun tidak ada air. Oleh karena itu boleh istitmar pakai tisu di pesawat meskipun di situ ada air. Dan banyak ulama mengatakan bahasanya yang terbaik adalah menggabungkan dua-duanya. Istinja yaitu pakai air sekaligus istitmar pakai tisu. Alasan kenapa itu lebih afdal, li'anna akmala fil inqa'i, karena itu lebih sempurna dalam membersihkan. Maka bisa dijamin betul-betul bersih ketika misalnya istinja terlebih dahulu pakai air, terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan dengan pakai tisu. Maka bisa dijamin betul-betul bersih. Kemudian yahdus terjadi saat perjalanan yang panjang. Ada sebagian musafir yang tidur di tempat duduknya, kemudian mimpi basah. Kemudian salah satu mereka mimpi basah. Atau ada penumpang yang naik ke atas pesawat dan dia bawa nasin janabatahu. Dan dia lupa kalau sudah junub dan belum mandi. Nah, ingat-ingat pas sudah di atas pesawat. Atau tathurul mar'atu, ada wanita yang suci, berhenti darah haidnya atau darah nifasnya. Dan itu berhentinya pas di pesawat. Mandi tidak mungkin di pesawat. Ma'adukhuli waktu sholatil fajri, padahal waktu sholat subuh telah tiba. Dan itu di pesawat. Maka dia bangun dari tidurnya dalam keadaan basah. Ya, waktu subuh sudah tiba. Ilman perlu diketahui bahasanya sampainya pesawat ke negeri tujuan layak kuno tidaklah sampai ke negeri tujuan kecuali setelah keluarnya waktu subuh. Dan aturan keselamatan di pesawat terbang melarang mandi dalam toilet pesawat terbang. Man anbatan dengan larangan tanpa toleransi. karena tidak ada kelayakan bagi toilet tersebut untuk dipakai untuk mandi. Famal amal, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang punya kasus di atas? Ya, boleh jadi, dan kasus semisal tidak hanya kemudian di pesawat, kita jumpai kasus semacam ini di bis malam, ada kemudian di kereta. Semuanya tidak memungkinkan untuk mandi. Subuh sudah tiba, padahal ini junub karena mimpi. Ya. Maka jawabannya, jika memungkinkan untuk tayamum ala firasy thairah, di atas karpet pesawat, itu maksudnya lantainya, maka adalah dia tayamum. Wa idza la yumkin, jika tidak memungkinkan karena bisa dipastikan bahasanya pesawat tersebut bersih dari debu, fa innahu yusalli, maka dia tetap sholat meskipun ala ghairi tuhrin, tanpa bersuci, tanpa mandi, tanpa tayamum. Fa idza qaddara ba'da hadza, namun jika telah mampu untuk mandi ba'da hadza, setelah hal ini, ba'da hadza mampu alal tuhri, untuk bersuci, untuk mandi, tatahara, maka wajib bersuci. Maka solusinya, jika mungkin kayak tayamum, jika ada debu, tayamum. Jika tidak ada debu, maka sholat tanpa tahara. Tanpa mandi, tanpa tayamum. Dan dalam dua keadaan di atas, baik itu tayamum atau kemudian tidak melakukan apapun, nanti kalau sampai tempat tujuan, wajib mandi. Dan sholat yang dikerjakan dan dilakukan dalam keadaan dengan tayamum atau tanpa toharoh sama sekali tadi tidak perlu diulangi. Karena itu bukan sholat lihurmatil wakti, namun itu betul-betul sholat yang memang betul-betul sholat. Dan bagaimana tata cara mandi junub? Mandi junub punya dua tata cara, tata cara minimalis dan tata cara sempurna. Adapun tata cara yang minimalis, yang sekedar sah saja, maka berkumur-kumur, istingsak, kemudian meratakan badan, seluruh badan dengan air, meskipun cuma satu guyuran. Ratanya badan ke seluruh air, meskipun sekali guyuran. Dan menurut ulama yang mewajibkan kumur-kumur dan istingsak dalam mandi, maka, dan ini pendapat saya menurut Zemin, maka jangan lupa kumur-kumur dan istingsak. Dan ulama yang mengatakan kumur-kumur dan istingsak dalam mandi itu tidak wajib, sunnah, sebagaimana dalam madzhab Syafi'i, maka ya cukup cuma mengguyurkan air ke seluruh badan. Tapi kalau dalam madzhab Hanabilah, wajib kumur-kumur dan istingsak saat mandi. Maka maka tata cara minimalis tidak hanya sekedar mengguyurkan air ke seluruh badan, namun plus tambah kumur-kumur dan istingsak. Alakul hal, karena kumur-kumur dan istingsak ini minimal adalah perkara yang diperselisihkan wajibnya, maka ya, saya wasiatkan dan saya pesankan, kalau mandi, mandi yang wajib, jangan lupa kumur-kumur dan istingsak. Tidak cukup hanya sekedar gebyur-gebyur keluar. Gitu. Ya. Namun jangan lupa kumur-kumur dan istingsak. Karena jika kita tidak kumur-kumur dan istingsak, maka keabsahan mandinya diperselisihkan. Kalau pakai madzhab Hambali tidak sah mandinya. Meskipun kalau dengan fikih Syafi'iyah, maka tidak apa-apa. Karena itu sunnah dan tidak wajib. Walau bi'an yan ghamis, dan seandainya orang itu mandi junub dengan menenggelamkan diri ke dalam air yang dalam, ya, kemudian muncul, sudah selesai mandi junubnya. Ini kolam, jebur, keluar, jangan lupa kumur-kumur dan istingsak, dan selesai. Itu kalau yang minimalis. Wa amal kamilah, kemudian yang kedua, yaitu tata cara mandi yang sempurna, maka bersihkan kemaluan, dan apa yang mengotori kemaluan berupa dampak dari junub, yaitu air mani dan sebagainya yang ada di kemaluan. Setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna, berarti sampai kaki, kemudian tuangkan air di atas kepala 3 kali, hatta yarwiya, sampai segar ila usuli sya'rihi, dasar rambut. Maka guyurkan air ke kepala dan pastikan air itu sampai ke dasar rambut. Kemudian tuangkan air ke belahan kanan badan, kemudian belahan kiri, selesai. Nah, kemudian idza udimal ma, jika tidak ada air di pesawat, au tajammada fi ta'irah, atau membeku, air yang ada membeku, au hila, atau terhalang, tuna istimalihi, untuk menggunakan air, khasyata tasarubihi, karena khawatir masuknya air, wabuku'i atrorin, dan terjadinya bahaya minhu gara-gara air, fitairah di pesawat. Aulam yakun kafian, atau air di pesawat itu tidak cukup. Maka bagaimanakah cara wudu rakib, orang yang penumpang pesawat terbang, dalam keadaan di pesawat terbang itu secara umum tidak ada turab, tidak ada debu. Dia betul-betul steril dari debu. Ya, kalau di pesawat Garuda itu jelas ditulis di kamar mandi, dilarang berwudu. Ya, kalau di pesawat Garuda, kalau ini pesawatnya pesawat Saudi Airlines, wudu boleh asal di toilet. Ya, namun jadi masalah gimana airnya cukup, penumpangnya ada 300-an. Ya. Ya, kalau di Garuda itu di toilet ada tulisan tegas jelas dengan bahasa Indonesia, dilarang berwudu. Tapi kalau saya nekat, saya tetap berwudu. Ya, ditulis di situ dilarang berwudu, silakan tayamum. Wah, ini ada air untuk tayamum. Nah, kalau realitanya sebagaimana di atas, maka wudu hasaba ma dzakarta, berdasarkan apa yang Anda sampaikan, satu hal yang muta'adzirun, tidak mungkin, atau muta'asirun, atau sulit. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, Allah tidaklah jadikan untuk kalian dalam agama kalian min haraj, berupa kesempitan. Maka hendaknya penumpang itu yatayammum. Yatayammamu rakibu, maka adalah penumpang itu bertayamum dengan lantai pesawat. Jika ada badannya rubarun, debu. Jika tidak ada badannya debu, maka dia tetap sholat meskipun tanpa toharah, dengan alasan karena dia tidak mampu untuk toharah. Dan Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Akan tapi jika memungkinkan untuk turun di fil matar, di bandara, maka bacaan yang pendek dan panjang yang keliru bisa mengubah makna. Matar, hujan. Matar, bandara. Ini bedanya cuma mad dan kosor. Kalau membacanya motor, alifnya tidak ada tanpa alif, artinya hujan. Kalau motor, ya, artinya bandara. Untuk turun di bandara di waktu di akhir waktu sholat yang kedua, dan sholatnya adalah sholat yang mungkin dijamak. Ya, dengan sholat sebelumnya, value akhir, maka hendaklah dia tunda sholatnya sampai bandara, meskipun dia akhirnya sholat di akhir waktu sholat yang kedua. Misalnya sampai jeda akhir asar, Ya, boleh jadi berangkat kemudian pagi hari dari Jakarta, misalnya Jakarta jeda 9 jam, ya, namun kan lebih duluan Indonesia 4 jam daripada Saudi. Maka ya, maka boleh jadi sampai sana cuma asar saja. Duhur, kemudian waktu duhur di pesawat, maka ya, jangan sholat duhur. Jangan sholat duhur. Namun tunda sholatnya jamak dengan asar, jamak takhir, meskipun dikerjakan di waktu akhir. 4:30 baru, waktu jeda baru, sholat duhur dan asar. Tidak masalah. Daripada sholat tanpa toharah di atas pesawat. Ai falyanwi jamak takhir. Maka adalah berniat jamak takhir. Ya, wa yusalli sholatain dan sholat dengan dua sholat idza habita fil matar, jika telah turun di bandara. Amma idza kana la yumkin, adapun jika tidak mungkin, semisal kasus ini, law kana hadza huwa waqtu tsaniyah. Misalnya ini adalah waktu kedua dari dua sholat yang bisa dijamak, atau sholatnya tidak bisa dijamak dengan sholat setelahnya, semacam asar dengan maghrib, atau isya dengan subuh, atau subuh dengan duhur. Fahadha yusallim, maka orang tersebut tetap sholat ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan maksimal kemampuan yang bisa dia lakukan. Ya, maka ketika tidak mungkin toharah dengan sempurna di pesawat, ya, karena tidak bisa kemudian wudu misalnya, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, maka beliau katakan, upayakan untuk, ya, kalau bisa dijamak, maka ambil jamak, jamak takhir, meskipun itu fi akhir waktu. Meskipun nanti sholatnya di, sudah mepet waktu, asalnya sudah mau habis. 1/2 jam lagi atau 15 menit setelah lagi, kemudian maghrib tiba misalnya. Tidak masalah. Daripada sholat tanpa toharah. Itu idealnya demikian. Namun, kalau dalam kondisi jamak takhir, maka kalau orang itu jamak takhir, wajib berniat untuk jamak takhir. Ya, ketika dia mau jamak takhir dengan asar, maka di waktu duhur, dia wajib pasang niat kalau dia mau jamak takhir. Kalau jamak takdim tidak perlu. Tidak perlu kan. Dia sholat aja dzuhur dan asar. Namun kalau jamak takhir, maka dia di waktu dzuhur kemudian pasang niat, dzuhur saya akan saya letakkan di waktu asar. Namun jika tidak memungkinkan, karena dua sholatnya ada dua sholat yang tidak bisa dijamak, ya, maka ya sudah, tetap sholat di waktunya, sebelum waktunya berakhir, ya, sebisa yang bisa dilakukan. Dan bagaimana tata cara tayamum? Tata cara tayamum adalah pukulkan dua tangan ke lantai, atau ya ke bumi, atau sesuatu yang mengandung bagian dari bumi. Kemudian diusapkan ke wajah secara sempurna, kemudian diusapkan, kemudian dua telapak tangan, sebagiannya mengusap pada sebagian yang lain. Maka cukup kemudian sekali, dan itu untuk dua anggota tayamum, menurut pendapat yang paling kuat. Tidak perlu satu-satu. Sekali untuk kemudian muka, kemudian sekali untuk telapak tangan, tidak perlu. Cukup menurut pendapat yang paling kuat, sekali ambil debu, dan itu untuk wajah, dan wajah itu sempurna. Kalau wajah sempurna dari tempat air tumbuhnya rambut sampai kemudian dagu, kemudian telinga sampai telinga. Kemudian dua telapak tangan, dan itu saling mengusap. Ini, saling mengusap. Ini yang kanan untuk yang kiri, yang kemudian kiri untuk yang kanan. Aku sholat tanpa berwudu, nisyanan karena lupa, dan setelah selesai sholat, aku ingat hal tersebut. maka apakah aku punya kewajiban untuk mengulang sholat? Jawabannya iya. Siapa yang sholat dalam keadaan lupa tanpa berwudu, siapa yang sholat tanpa berwudu dalam keadaan lupa, wajib baginya untuk mengulangi sholat yang dia kerjakan. Mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat kalian yang berhadas kecuali setelah berwudu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Lain hanya dengan orang yang sholat pada kain yang najis karena lupa. Lupa kalau ini kain yang najis. Maka sholatnya tidak perlu diulangi. Dalilnya karena Nabi SAW atau Jibril, didatang oleh Jibril saat di tengah-tengah beliau mengerjakan sholat, dan Jibril mengkabarkan kepada Nabi kalau pada dua sandal Nabi terdapat najis. Maka Nabi melepasnya, kemudian bana. Bana disini artinya melanjutkan. Wabana ala sholati, dan beliau lanjutkan sholatnya. Beliau tidak ulangi sholatnya dari awal, namun cuma beliau lanjutkan. Maka berarti sholat dalam keadaan dua rakaat tadi misalnya, anggap saja tadi dua rakaat. Dua rakaat yang tadi sholat dengan sandal yang najis, itu tidak batal. Buktinya sholatnya dilanjutkan. Dan ini karena tidak tahu, dan sejenis tidak tahu adalah lupa. Tidak tahu dan lupa itu disatukan oleh sama-sama tidak sengaja. Mimma yadullu, maka hadis ini dalil. Bahasanya orang tidak tahu adanya najis, maka dia tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat yang dia kerjakan dalam keadaan membawa najis. Wa kadzalika an-nasi, dan seperti itu sejenis dengan orang yang tidak tahu adalah orang yang lupa. Titik kesamanya apa? Sama-sama tidak sengaja. Jadi kalau wudu, lupa wudu kemudian sholat, maka sholat harus diulangi. Loh, kenapa ini sama-sama syarat sah sholat? Namun di sini kok dibedakan, yang situ wajib diulangi, yang ini tidak wajib diulangi. Maka ini adalah perbedaan karena kita bedakan antara fi'lul ma'murat dan tarkul manhiyat. Ini kaidah fikihnya. Ini adalah perbedaan karena perbedaan status hukum dari fi'lul ma'murat dan tarkul manhiyat. Mengerjakan hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang dilarang. Kalau sesuatu itu satu hal yang diperintahkan, kemudian karena lupa ditinggalkan hal yang diperintahkan, maka wajib diulangi. Tapi jika babnya adalah bab tarkul manhiyat, meninggalkan hal yang terlarang, kemudian dilanggar karena tidak tahu, kemudian dilanggar dengan tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Wudu itu babnya bab fi'lul ma'murat. Masuk dalam kategori bab mengerjakan hal yang diperintahkan. Sedangkan menghilangkan najis adalah babnya adalah bab tarkul manhiyat, meninggalkan hal yang terlarang. Ya, termasuk satu hal yang terlarang, kebersamaan najis bersama kita saat sholat. Maka itu terlarang. Maka jika sholat itu dikerjakan dalam keadaan lupa dengan hal yang diperintahkan, wajib diulangi. Tapi kalau sholat dalam keadaan lupa sehingga menerjang hal yang terlarang, maka sholat tidak wajib diulangi dan tidak perlu diulangi. Kemudian dalam sebagian keadaan yahdus terjadi, aku lupa apakah aku telah mengusap kepala saat berwudu ataukah tidak. Walam yatarajjah li syai'un, dan tidak ada yang lebih, kemungkinan yang lebih mendekati dalam pandanganku syai'un sedikit pun dari dua hal di atas. Maka apakah aku perlu kembali berwudu ataukah tidak? Maka jawabannya, jika ragu-ragu ini terjadi setelah selesai berwudu, maka itu tidak teranggap. Tidak perlu ditoleh. Namun jika ragu-ragu itu sebelum selesai berwudu, misalnya ragu-ragu apakah telah mengusap kepala, dan ini terjadi pada saat membasuh kaki, maka hendaklah dia usap kepalanya, kemudian dia lanjutkan dengan membasuh kakinya. Walaysa fi hadza kulfah, dan ini bukanlah satu hal yang membebani. Dan ini berlaku idza lam yakun, jika dia bukanlah orang yang terkena musibah. Bikas roti sukuk, dengan banyak memiliki banyak ragu-ragu. Alias dia bukan orang yang terkena penyakit was-was. Jika dia adalah orang yang terkena penyakit was-was, banyak ragu-ragu semuanya, bahkan ragu-ragu, baru saja ngusap kepala kemudian, ah tadi sudah ngusap kepala belum? Ah. Karena was-was, dan ini adalah, dan itu real, dan itu ada. Fa'inna wa la yultafatu ila dhalik. Maka hal tersebut itu tidak perlu ditoleh, ragu-ragunya tidak perlu ditoleh. Maka untuk orang yang ragu-ragu, orang yang punya penyakit ragu-ragu kemudian tanya, beberapa orang yang punya penyakit was-was konsultasi dan bertanya pada saya tentang masalahnya, ini jangan-jangan ada najis. Karena orang ini kena was-was, maka jawabannya, kamu tidak najis. Tapi kayaknya najis. Enggak, kamu tidak najis. karena dia ternyata was-was. Itu jawabannya adalah, kamu tidak najis. Ini kayaknya tadi saya ragu-ragu sudah ngusap kepala atau sudah basuh tangan ataukah belum. Tapi tak lihat itu ya basah sih. Dan ini ciri orang terkena penyakit was-was. Ya, tangannya itu basah, dia lihat tangannya itu basah. Nah, dia masih katakan, saya ragu-ragu ini tadi saya sudah basuh tangan saya apa belum. Nah, kalau ada pertanyaan semacam itu, oh ini orang terkena penyakit was-was. Maka, saya ragu-ragu gimana? Buang itu ragu-ragumu. Nah, jawabannya, buang itu ragu-ragumu. Maka jika dia adalah orang yang kathirus sukuk, banyak ragu-ragu karena terkena penyakit was-was, maka ragu-ragunya itu tidak ditoleh, tidak dianggap. Waya bini makandala, dia lanjutkan, alamma huwa alaih al-an, keadaannya saat ini. Fa'in ghasala rijlain, jika dia telah membasuh kaki, fa'in nauya bini makandala, dia lanjutkan, dengan keyakinan kalau dia telah mengusap kepala. Demikian juga anggota wudu lainnya. Ya, maka ragu-ragu dalam ibadah itu tidak teranggap dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah setelah ibadah selesai. Ya, setelah selesai wudu kemudian timbul ragu-ragu. Tadi kepala saya sudah saya usap apa belum? Ini tidak teranggap. Setelah selesai sholat kemudian tadi rakaat ketiga, saya sudah sujud yang kedua atau belum ya? Nah, maka itu tidak teranggap. Kemudian yang kedua, ragu-ragu orang yang terkena penyakit was-was. Semuanya tidak, semuanya di-delete. Semuanya dianggap tidak ada. Semuanya dianggap tidak masalah. Untuk orang yang terkena penyakit was-was. Kemudian yang ketiga adalah ragu-ragu tanpa dasar. Misalnya tadi, ini ragu-ragu jangan-jangan tangannya belum dibasah, padahal ini sudah dalam keadaan basah kuyup. Ini tadi sudah saya basahi belum ya? Maka ini ragu-ragu tanpa dasar, dan ini tidak teranggap. Nah, maka ragu-ragu yang teranggap itu manakala di dalam ibadah. Dan bukan orang yang terkena penyakit was-was. Maka seorang misalnya ragu-ragu, tadi tangan saya sudah saya basuh belum? Maka dia toleh. Oh, ini kayaknya, ini masih kering. Oh, ini berarti ada dasarnya. Tapi kalau ini basah kuyup ya, berarti tidak berdasar. Wah, ini kayaknya kering seperti ini. Maka timbul ragu-ragu tadi pada saat dia basuh kaki. Pada saat dia basuh kaki, kemudian timbul ragu-ragu tangannya, jangan-jangan belum dia basuh. Kemudian dia toleh, betul. Masih keringnya itu basahnya basah yang tidak kuyup, yang basah yang meragukan. Maka dalam kondisi ini, maka dia basuh tangannya. Namun dia tidak boleh cuma basuh tangan kemudian selesai. Dia basuh tangannya, kemudian dia usap kepalanya, kemudian dia basuh kakinya. Tidak boleh kemudian cuma cuma kemudian basuh tangan saja kemudian selesai. Enggak. Ketika dia teringat apa kemudian timbul was-was di saat dia basuh kaki dan itu belum berakhir, dia sedang basuh kaki kiri, timbul ragu-ragu tadi, kemudian dia perhatikan, oh ternyata mungkin ini belum kena basuhan, maka dia tidak cukup dengan guyur tangan habis itu kemudian sholat. Kenapa? Karena urut dalam wudu itu wajib. Urut dalam wudu itu wajib. Karena urut dalam wudu itu wajib, maka ketika dia merasa tangannya itu belum kena basuhan, maka dia guyur tangannya dengan air, setelah itu kemudian dia usap kepalanya, kemudian kakinya kembali dia ulangi lagi. Ingat, tidak boleh hanya ya tangan saja, namun harus kemudian dilanjutkan tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, meskipun dia yakin kepalanya sudah terusap dan kakinya juga yakin telah terbasuh. Dan ketika dia mengulangi karena lupa, karena ragu-ragu, kemudian dia ulangi basuhan tangan, maka tidak hanya berhenti di basuhan tangan. Namun basuhan tangan, tangan kanan dan tangan kiri, kemudian usapan kepala, kemudian basuhan kaki. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.